Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang isim marfu'. Pada kitab ini halaman 25 atau 27 yang sebelumnya sudah dibahas tentang isim marfu' tersebut pada bagian yang pertama, yakni alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rafa'nya isim. Kemarin sudah disebutkan tanda-tanda rafa' isim ada 3. Yang pertama yakni dhammah, dan ini sebagai tanda asli. Kemudian yang kedua adalah alif, dan yang ketiga adalah wawu, yang keduanya merupakan tanda far'i. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya tentang isim marfu' pada kitab ini, yakni pada halaman ke-27, yakni tentang keadaan-keadaan rafa'nya isim, atau tempat-tempat di mana isim itu menjadi rafa'. Disebutkan di sini. Tsanian, yang kedua, pembahasan yang kedua dari bab tentang isim marfu', al-ismul marfu', yakni halatu raf'il ismi. Halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan rafa'nya isim. Keadaan-keadaan atau kedudukan-kedudukan di mana isim itu menjadi marfu', isim itu dalam keadaan rafa'. Yakunu al-ismu marfu'an fi sitti halatin. Isim itu menjadi marfu', isim itu dirafa'kan pada 6 keadaan, pada 6 kedudukan atau 6 tempat. Hiya, yakni al-awwalu, yang pertama, al-mubtada'u, mubtada. Al-thani, yang kedua, al-khabaru, khabar. Al-thalithu, yang ketiga, ismu kana au ihda akhawatiha, ism kana atau salah satu dari saudara-saudara kana tersebut. Dan juga yang termasuk di sini, wasmu af'alil muqarabati warraja'i wasyuru'i, dan isim dari fi'il-fi'il muqarabah, fi'il-fi'il raja', dan fi'il-fi'il syuru'. Ini nanti akan dibahas insyaAllah. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi'u, yang keempat, khabaru inna au ihda akhawatiha, khabar dari inna atau salah satu saudara-saudara inna. Al-khamisu, yang kelima, al-fa'ilu, fa'il. As-sadisu, yang keenam, na'ibul fa'ili, na'ibu fa'il. Jadi ada 6 tempat ini, 6 keadaan atau 6 kedudukan ini yang menjadikan isim itu marfu', isim itu dirafa'kan. Yakni mubtada, khabar, isim kana atau salah satu saudaranya, kemudian khabar inna atau salah satu saudara inna, kemudian fa'il, dan yang terakhir adalah na'ibu fa'il. Inilah 6 keadaan, 6 kedudukan. Kemudian ada tambahan di sini, kadzalika yakunu ismu marfu'an idza kana tabi'an lismin marfu'in. Demikian pula isim itu bisa menjadi marfu', isim itu keadaannya marfu', jika dia terletak sebagai tabi', sebagai pengikut, dia mengikuti pada isim marfu' yang lain. Jadi sebabnya ism ini marfu karena dia mengikuti ism marfu yang sebelumnya, sehingga dia ikut menjadi marfu. Nah, yang semacam ini disebut tabi' atau jamaknya nanti tawabi'. Dan masing-masing dari 6 keadaan tersebut beserta tambahannya tadi tabi', insyaallah akan dibahas, dijelaskan secara ringkas dalam kitab ini satu persatu. Baik. Dimulai dari yang pertama tadi, al-mubtada'u mubtada'. Ya. Pembahasan di sini tentang mubtada', ya, dijelaskan al-awwalu yang pertama, poin yang pertama. Al-mubtada'u ismun marfu'un yaq'u fi awwalil jumlati. Mubtada' adalah ism marfu', ya, isim yang dirafa'kan, isim yang keadaannya rafa', yaqa'u fi awwalil jumlati, yang terletak pada awal kalimat. Ini yang dimaksud dengan mubtada', ini pengertian atau ta'rif atau definisi dari mubtada', isim marfu', jadi keadaannya rafa', ya, maka disebut dengan isim marfu', isim yang dirafa'kan. Yaqa'u fi awwalil jumlati, yang terletak pada awal kalimat. Mislu sebagai contoh, az-zahabu ma'dinun. Emas itu adalah ma'din, logam. Nah, di sini dalam kalimat ini dijelaskan az-zahabu, lafaz ini mubtada'un, adalah mubtada', kedudukannya sebagai mubtada' atau keadaannya sebagai mubtada'. Kenapa? Karena dia terletak di awal kalimat. Dalam kalimat ini az-zahabu ma'dinun. Maka az-zahabu ini mubtada. Kemudian marfu'un bil dhammati. Ya, karena menjadi mubtada maka dia marfu', dirafa'kan. Ya, keadaannya rafa', bil dhammati dengan dhammah. Maksudnya dengan tanda rafa', yakni dhammah pada huruf akhirnya. Ya, sehingga dibaca az-zahabu, ya, huruf akhirnya dengan dhammah. Nah, dhammah inilah yang menjadi tanda rafa'nya. Contoh kalimat yang berikutnya, al-qadhiyani yahkumani bil 'adli. Ya, al-qadhiyani, dua hakim itu, yahkumani bil 'adli, menghukumi dengan adil. Nah, disebutkan di sini kata atau isim yang ada di awal kalimat ini pada kata al-qadhiyani. Maka al-qadhiyani mubtada'un. Al-qadhiyani ini adalah mubtada', karena berada di awal jumlah, di awal kalimat. Ya, karena dia mubtada', maka marfu'un, dia marfu', ya, keadaannya rafa', dirafa'kan. Ya. Bil alifi, dengan apa? Rafa'nya, tanda rafa'nya dengan alif. Ya, al-qadhiyani ada alif yang akhir, yang sebelum huruf nun akhir ada alif. Nah, alifnya ini menjadi tanda rafa'. Kenapa dia rafa'nya dengan alif? Li'annahu musannan, karena dia adalah musanna. Ya, al-qadhiyani ini lafaz atau bentuk musanna, menunjukkan jumlah dua, maknanya berjumlah dua, dua hakim. Ini mubtada, ya, marfu' dengan tanda alif karena termasuk bentuk musanna. Contoh yang berikutnya, al-la'ibuna mutanafisuna, orang para pemain itu, al-la'ibun, orang-orang yang bermain atau para pemain, ya, para pemain itu mutanafisuna, ya, saling berlomba, saling berkompetisi, ya, bertanding. Pada kalimat ini isim yang berada di awal kalimat pada kata al-la'ibuna, maka dijelaskan al-la'ibuna mubtada'un marfu'un. Ini mubtada' marfu', ya, keadaannya rafa', dirafa'kan. Ya, kemudian apa tanda rafa'nya? Bil wawi, dengan wawu. Jadi rafa' dengan tanda huruf wawu, wawu yang ada di akhir, ya, al-la'ibuna, wawu tersebut ini sebagai tanda rafa'nya. Kenapa dia rafa'nya dengan wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia bentuk jamak mudzakkar salim. Ini. Contoh berikutnya, asy-syuraka'u muttafiquna. Asy-syuraka'u muttafiquna. Orang-orang yang berserikat itu, orang-orang yang bekerja sama itu, asy-syuraka', saling berserikat atau bekerja sama, muttafiqun, saling bersepakat. Kalimat ini diawali kata asy-syuraka'u. Asy-syuraka'u, isim yang berada di awal kalimat ini disebutkan mubtada'un sebagai mubtada. Kemudian marfu'an, marfu', dirofa'kan keadaannya bi-dhammati dengan tanda dhammah. Dibaca asy-syuraka'u, huruf akhirnya dhammah sebagai tanda rofa'nya. Kenapa dengan dhammah tanda rofa' tersebut? Li'annahu jam'u taksirin, karena dia adalah jamak taksir. Asy-syuraka ini bentuk jamak taksir. Yang berikutnya, al-mumarriwatu himatun. Para perawat perempuan itu, al-mumarriwat, para perawat perempuan, rahimatun, mengasihi, punya belas kasih, rasa kasih sayang. Ini isim yang berada di awal pada kalimat ini, al-mumarriwatu, dijelaskan di sini mubtada'un sebagai mubtada, marfu'un, marfu', dirofa'kan bil-dhammati dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'annasin salimun, karena ini, lafaz ini adalah jama' mu'annas salim. Jadi ini beberapa contoh isim-isim yang marfu' yang terletak di awal kalimat. Sehingga isim-isim ini disebut sebagai mubtada. Keadaan ataupun kedudukannya ini disebut sebagai mubtada. Dan yang menjadi mubtada ini termasuk isim yang marfu', yang dirofa'kan, yang keadaannya, keadaan i'rabnya adalah rofa'. Sehingga tadi dikatakan mubtada'un marfu'un, mubtada marfu'. Nah, kemudian sebagaimana yang dibahas kemarin, rafa', i'rab ini, jenis i'rab ini yaitu rafa', ini mempunyai beberapa tanda. Ada yang dengan dhammah, ada yang dengan alif, ada yang dengan wawu sebagaimana dijelaskan kemarin. Maka di sini juga disebutkan, dicontohkan masing-masingnya. Ada isim atau mubtada tersebut, ini yang marfu', ini dengan tanda dhammah. Ada yang dengan tanda alif, ada yang dengan tanda wawu, sesuai dengan jenis dari isim-isim tersebut. Kalau isim itu mufrad, dengan dhammah. Kalau itu musanna, dengan alif. Kalau itu jamak mudzakkar salim, dengan wawu, dan seterusnya. Sebagaimana yang kemarin dibahas pada tanda-tanda rafa'nya isim, alamatu rafa'il ismi. Jadi sesuai ini penerapan dalam kalimat, seperti ini. Yang berikutnya, afsani, pembahasan atau poin yang kedua pada mubtada ini. Al-mubtada'u yakunu imma isman mu'raban. Mubtada itu bisa berupa isim yang mu'rab. Jadi bentuk atau kata yang menjadi mubtada ini ada beberapa macam bentuk. Yang pertama yang disebutkan di sini, imma isman mu'raban, bisa berupa isim yang mu'rab. Kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Al-zahabu, al-qadiyani, al-la'ibuna, ini contoh untuk mubtada yang berupa isim mu'rab. Kemudian bentuk yang lain bagaimana? Au yang ba atau yang kedua, awis man mabniyan, au isman mabniyan, awis man mabniyan, atau berupa isim yang mabni. Mubtada itu bisa berupa isim yang mabni. Maksudnya mabni apa? Isim itu tidak mengalami perubahan, jadi lafadznya tetap, keadaan akhirnya tetap, dimanapun letaknya dalam kalimat tetap seperti itu lafadznya, keadaan akhirnya tidak berubah. Yang semacam ini disebut isim yang mabni. Nah, isim yang mabni ini bisa pula menjadi mubtada. Ya, yang termasuk isim mabni di antaranya di sini dhamiran, dhamir, wisma isyaratin atau isim isyarah, wisman mausulan atau isim mausul, wisma syartin atau berupa isim syarat. Ini di antara isim-isim yang mabni. Dhamir itu seperti huwa atau anta atau ana. Kemudian isim isyarah itu seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kemudian isim mausul itu seperti alladzi, alladzina, allati. Ya, kemudian kalau isim syarat seperti man atau ma yang menunjukkan syarat ini. Jadi isim-isim ini termasuk isim-isim yang mabni dan dia bisa menjadi mubtada. Ya, kedudukan dalam kalimat bisa sebagai mubtada. Mislu contoh, ana arabiyun, saya seorang Arab. Ini kalimat ini diawali lafaz ana. Bagaimana tentang ana dijelaskan di sini, ana dhamirun, ana ini adalah dhamir, ya termasuk dhamir. Mabniyun, keadaannya mabni tetap, ya tidak berubah, tetap dengan lafaz ana. Ya, seperti di sini dia menjadi mubtada, tetap lafaznya ana. Yang tidak kemudian apa sebagaimana tadi tanda rofaknya dengan bomah kemudian dibaca anau, tidak, tetap ana, maka dia mabni tetap, tidak berubah. Ya, fi mahali rofin, ya berada pada tempat rofak, mubtadaun yakni sebagai mubtada. Ya, jadi ketika mabni dikatakan dengan ungkapan seperti ini, dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ana ini dhamir, keadaannya mabni tetap, kemudian fi mahalli raf'in berada pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada. Contoh yang berikutnya, hadza min fa'li rabbi, ini termasuk dari karunia Rabbku. Hadza ismu isyaratin, hadza adalah ism isyarah, mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un, mabni pada tempat rofa', mubtada'un sebagai mubtada. Contoh yang berikutnya, allazi faza bil jaizati lahu intajun adabiyyun ra'i'un. Orang yang beruntung dengan hadiah itu, ya, dia mempunyai karya sastra yang berharga. Ya, di sini allazi, ini isim mausul berada di awal kalimat ini, maka dia menjadi mubtada. Dijelaskan alladhi ismun mausulun mabniyun fi mahali raf'in. Alladhi ini isim mausul mabni, ya keadaannya tetap, fi mahali raf'in berada pada tempat rafa', mubtada'un yakni sebagai mubtada. Ini contoh yang berikutnya, man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam dia akan menuai. Man dalam kalimat ini apa? Ismu syartin adalah ism syarat, ya, menunjukkan syarat. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan menuai. Ini syarat, ism syarat, ya. Dan ism syarat ini mabni fi mahali rafin, berada pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada. Ini contoh-contoh mubtada yang berupa ism mabni. Ya, bisa wamir atau isim isyarah atau isim mausul atau isim syarat ataupun yang lain yang termasuk isim-isim yang mabni. Wa sayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasati ismil mabni fil fasl tsani. Ya, tentang isim yang mabni ini ada datang penjelasan, ya, pada pelajaran tentang isim mabni pada pasal yang kedua dalam kitab ini, ya insyaallah nanti akan ditunjukkan, akan dibahas lebih rincinya. Kemudian yang berikutnya, al-jimu yang jim, yang ketiga dari apa? Dari tadi bentuk mubtada. Bentuk mubtada yang pertama bisa berupa isim mu'rab, yang kedua bisa berupa isim mabni. Kemudian yang ketiga, au masdaran muawwalan min anwal fi'li. Mubtada itu bisa berupa masdar muawwal yang tersusun dari an dan fi'alnya. Ini bentuk ketiga dari mubtada berupa masdar muawwal, yakni susunan dari an dan fi'alnya, fi'al mudhari'. an diikuti fi'il mudhari'. Mislu, contoh, antattahidu khairul lakum. Ya, kalian bersatu. Antattahidu, kalian bersatu. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Nah, di sini yang ada di permulaan kalimat ini tadi, ungkapan atau susunan antattahidu. Ini an kemudian diikuti fi'il mudhari', tattahidu. Nah, antattahidu, an dan fi'ilnya inilah yang disebut dengan masdar muawwal. Ya, disebutkan di sini al-masdar muawwalu min antattahidu. Masdar muawwal yang tersusun dari antattahidu, an beserta fi'ilnya ini, ai, yakni ittihadukum. Jadi masdar muawwal ini bermakna apa? Bermakna masdarnya dari fi'il tersebut. Jadi sehingga dinamakan masdar muawwal karena an dan fi'ilnya ini bisa ditakwil dengan masdar dari fi'il tersebut. Tattahidu, ini fi'ilnya, fi'il mubarak, kemudian ditakwil, dimaknai dengan bentuk masdar dari fi'il tersebut, yakni ittihad, ittihadun atau ittihad. Ya, kemudian diidofahkan dengan yang asalnya tadi fa'il, sehingga di sini menjadi ittihadukum. Ya, jadi antattahidu itu takwilnya, maknanya adalah ittihadukum. Ya. Nah, inilah mubtada'un, ini yang sebagai mubtada', ini yang menjadi mubtada'. Jadi antattahidu ini mubtada', berupa masdar mu'awwal, tersusun dari an dan fi'al. Maknanya atau takdirnya adalah ittihadukum. Ini bentuk yang ketiga dari mubtada'. Jadi ada tiga mubtada', bentuk mubtada', keadaan mubtada', bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni, ataupun bisa berupa masdar mu'awwal. Dan ketika bentuknya masdar mu'awwal, maka nanti dikatakan antattahidu ini fi mahal raf'in, ya, berada pada tempat rafa'. Ya, seperti pada isim mabni tadi, ya, dikatakan dengan ungkapan ini fi mahal raf'in. Pembahasan yang berikutnya tentang mubtada, asal itu yang ketiga. Al-mubtada'u ya'ti da'iman fi awwalil jumlati. Mubtada itu selalu datang pada permulaan kalimat, selalu berada di permulaan kalimat. Ini hukum asalnya, sebagaimana tadi disebutkan dalam ta'rif, dalam definisi. Ini ghaira annahu yajuzu an tadkhula 'alayhi lamun maftuhatun. Sama lam al-ibtida'i, hanya saja boleh di mubtada tersebut dimasuki oleh lam yang fathah, lam maftuhah, lam yang difathah, lam yang berharakat fathah. Tusamma lamul ibtida'i, yang dinamakan dengan lam ibtida'. Jadi tidak mesti mubtada itu benar-benar harus di awal sekali, tidak, tapi di sini disebutkan boleh didahului atau dimasuki oleh lam yang difathah, yang disebut dengan lam ibtida'. Ini pada lafaz mubtada' tersebut, pada isim yang menjadi mubtada' tersebut, ini didahului oleh lam ibtida'. Ini boleh, ya, bukan wajib tapi boleh. Ini kama yajuzu ayasbiqahu harfu nafyin au harfu istifhamin, au harfu istifhamin. Sebagaimana mubtada itu boleh didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Ya, huruf nafi atau huruf istifham ini boleh mendahului mubtada. Wala tu'athiru hadhil hurufu 'alal mubtada'i min haythu i'rabihi. Dan huruf-huruf ini, ya, huruf-huruf ini, yakni lam ibtida', kemudian huruf nafi, ya, huruf istifham, ini tidak berpengaruh pada mubtada' tersebut dari sisi i'rab. Ya, tidak mempengaruhi i'rabnya. Artinya apa? Isim yang menjadi mubtada' ia tetap marfu' dengan tanda rafa'nya, dhammah ataukah alif ataukah wawu, sesuai dengan jenis katanya. Jadi tidak berpengaruh. Mubtada' tetap dengan keadaannya yang marfu'. Walaupun tadi ada lam itu ada lam ibtida atau huruf nafi atau huruf istifham yang mendahuluinya. Mislu contoh, la Zaidun afdalu min Amrin. Sungguh Zaid itu lebih utama daripada Amr. Nah, dijelaskan la Zaidun alamu lamul ibtidai. Lam di sini yang ada di permulaan kalimat ini adalah lam ibtida, mendahului kata Zaidun. Zaidun apa? Zaidun mubtada'un marfu'an bi dhammati. Zaidun dalam kalimat ini adalah mubtada. Sebagai mubtada keadaannya marfu' bi dhammati dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Jadi adanya lam tidak mempengaruhi keadaan mubtada tersebut. Zaidun la Zaidun tetap Zaidun mubtada marfu' dengan dhammah. Contoh yang lain, Ma nailul matalibi bitamanni, tidaklah mencapai keinginan itu dengan angan-angan. Ya, disebutkan di sini ma harfu nafyin, ma dalam kalimat ini adalah huruf nafi, an-nafiyah menafikan. Kemudian nailu mubtada'un marfu'un bi dhammati. Lafaz nailu dalam kalimat ini sebagai mubtada dia marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Tidak terpengaruh oleh adanya ma an-nafiyah yang mendahuluinya. Contoh yang berikutnya, hal anta najihun, apakah engkau berhasil sukses? Hal harfu istifhamin, hal ini adalah huruf istifham untuk bertanya. Kemudian mendahului lafaz anta. Apa anta di sini? Dhamirun mabniyun fi mahal raf'in mubtada'un. Anta adalah dhamir mabni pada tempat rafa sebagai mubtada. Ya, jadi tetap keadaan anta sebagaimana asalnya, tetap demikian. Ini dhamir mabni pada kedudukan rafa sebagai mubtada, ya, tidak terpengaruh oleh adanya huruf istifham atau hal tersebut. Ini. Jadi ini huruf-huruf bisa mendahului mubtada, bisa masuk pada mubtada tetapi tidak berpengaruh pada mubtada tersebut. Berikutnya Ar-Rabi'u, pembahasan yang keempat. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Jadi pada asalnya mubtada itu keadaannya ma'rifah. Pada asalnya tentang mubtada dia keadaannya ma'rifah. Kama fil amdzilati sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Pada contoh-contoh tadi sejak awal pembahasan mubtada, keadaan mubtada itu ma'rifah, isim-isim yang ma'rifah. Ya. Haitsu annal qa'idata 'indal arabi 'adamu jawazil ibtida'i bin nakirati. Di mana kaidah yang ada pada bangsa Arab, ya, yakni meniadakan bolehnya ibtida, bolehnya mubtada dengan nakirah. Jadi pada asalnya kaidah yang ada pada bangsa Arab ini apa? Tidak boleh memulai atau ya memulai kalimat, permulaan dalam kalimat atau mubtada itu dengan bentuk yang nakirah. Ini hukum asalnya. Ya. Tetapi apa? Di sini dijelaskan ada keterangan tambahan, wa qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan. Wa qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan. Dan terkadang mubtada itu terletak atau keadaannya itu nakirah. Ya, terkadang mubtada itu keadaannya nakirah. Fil halatil atiyati, apakah pada semua tempat? Ternyata tidak. Di sini disebutkan fil halatil atiyati, pada keadaan-keadaan berikut ini. Jadi tidak pada semua keadaan atau tidak mutlak pada semua tempat, tidak. Kalau yang mutlak, yang umum apa? Tadi mubtada itu ma'rifah. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan di sini, itu terkadang mubtada itu bisa menjadi nakirah, bisa berupa isim yang nakirah. Apa saja keadaannya? Awalan yang pertama, idza kana mausufan, jika mubtada itu mausuf, disifati atau mempunyai sifat, mempunyai na'at, maka boleh mubtada' itu nakirah, bisa nakirah. Mislu, contoh, rajulun karimun indana, seseorang yang karim, seseorang yang mulia, yang dermawan, indana, bersama kami, bersama kita. Nah, disebutkan di sini al-mubtada'u rajulun, mubtada'nya adalah pada kata rajulun, nakiratun, ini nakirah ya, dengan tanwin ya, menunjukkan dia nakirah, bukan ma'rifah. Kenapa bisa di sini mubtada'nya nakirah? Li'annahu mausufun, karena dia itu mausuf, disifati, yakni dia mempunyai sifatnya, disertai dengan sifatnya. Mana sifatnya? Karimun, ini sifatnya, sifat pada rajulun, pada mubtada' tersebut. Ini yang pertama, al-hamzah. Al-ba'u yang ba' yang kedua, idza udhifa ila nakiratin, jika mubtada itu diidhofahkan pada nakirah, atau isim yang menjadi mubtada ini diidhofahkan pada nakirah. Jadi idhofah kepada nakirah itu menjadikan mudhaf ya nakirah, tetap nakirah. Jadi pada idhofah nanti perhatikan, kalau mudhaf ilaih itu nakirah, maka mudhaf juga nakirah. Tetapi kalau mudhaf ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf menjadi ma'rifah. Ini ya, ini secara umum tentang idhofah, sedikit menyinggung. Kembali ke sini, jadi jika mubtada tersebut atau isim yang menjadi mubtada tersebut itu diidhofahkan pada isim nakirah, sehingga dia akan tetap menjadi nakirah. Nah, ini boleh. Misal contoh, talibu ihsanin waqifun. Ya, talibu ihsanin, pencari kebaikan, penuntut kebaikan. Ya, waqifun, ya, berdiri. Ya, dijelaskan al-mubtada'u talibun, ya, al-mubtada'u talibu nakiratun. Mubtada pada kalimat ini, yakni pada kata, pada isim talibu, ini nakirah. Ya, talibu di sini nakirah. Kenapa? Li'annahu udhifa ila nakiratin. Karena dia, talibu ini diidhofahkan pada nakirah, yakni ihsanin. Ihsanin ini nakirah, maka talibu juga nakirah. Dan kedudukan dalam kalimat ini, dia sebagai mubtada, ya, nakirah. Baik. Al-jimu yang jim, yang ci, atau yang ketiga, idza sabaqahu nafyun, jika mubtada itu didahului oleh nafi. Mubtada yang keadaannya nakirah didahului oleh nafi. Mithlu, contoh, ma zalimun najihun, tidak ada seorang yang zalim itu berhasil. Tidaklah seorang yang zalim itu berhasil. Al-mubtada'u zalimun, mubtadanya dalam kalimat ini pada kata zalimun nakiratun, itu nakirah. Ya, berupa isim yang nakirah, zalimun, ya, dengan tanwin, maka dia nakirah. Kenapa bisa di sini mubtadanya nakirah? Li'annahu masbuqun binafyin, karena dia didahului oleh nafi. Ada ma nafiyah yang mendahuluinya, ma zalimun, sehingga ma-nya di sini ma nafiyah, sehingga apa, mubtadanya boleh nakirah, bisa nakirah, zalimun. Yang berikutnya, ad-dalu yang dal, atau yang keempat, idza sabaqahu istifhamun, jika mubtada yang nakirah itu didahului oleh istifham, ya, kata tanya, untuk bertanya. Misal contoh, hal rajulun fikum, adakah seorang laki-laki pada kalian, di antara kalian? Al-mubtada'u rajulun, mubtada'nya dalam kalimat ini adalah pada kata rajulun nakiratun, ini nakirah. Mubtada di sini yakni rajulun, ini nakirah. Rajulun, ya, dengan tanwin, ya, maka dia nakirah. Kenapa bisa? Li'annahu masbuqun bistifhamin, karena dia didahului oleh istifham, hal rajulun. Ini boleh mubtada nakirah karena ada istifham yang mendahuluinya. Ini keadaan-keadaan, ada empat keadaan yang disebutkan di sini yang membolehkan mubtada itu nakirah. Yang pertama mausuf, disifati, mempunyai sifat. Yang kedua, idhofah pada nakirah. Yang ketiga, didahului oleh nafi. Kemudian yang keempat, didahului oleh istifham. Nah, yang berikutnya pembahasan yang kelima tentang mubtada, al-khamisu, yahdhafu 'adatan al-mubtada'u min al-anawini. Biasanya, ya, 'adatan biasanya mubtada itu dihilangkan, yahdhafu dihilangkan dari anawin, dari judul-judul, dari ya judul-judul yang ada. Ka'anawinil kutubi wal qasasi was-suhufi, seperti judul-judul kitab, judul-judul cerita, judul-judul suhaf, ya, lembaran atau koran atau yang semisalnya, atau majalah atau yang lainnya atau yang semisal itu, ila akhiri dan yang lainnya. Jadi pada judul atau yang semisalnya biasanya ini mubtada dihilangkan. Mislu, contoh al-unwanu, ya, judul tulisan, judul artikel, judul bab dan yang semisalnya, ya, keumuman judul dari sesuatu ini, ya, ini biasanya mubtada dihilangkan. Seperti contoh ini, al-unwanu judulnya halatu raf'il ismi, ya, judul dalam bab ini tadi, ya, halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan rafa'nya isim, kedudukan-kedudukan isim yang rafa', yang marfu'. Ini judulnya halatu raf'il ismi. Nah, pada judul ini bagaimana? Mana mubtada'nya? Wa taqdiruhu, takdirnya, maknanya, asalnya bagaimana? Hadhihi halatu raf'il ismi. Jadi, hadhihi di sini. Inilah keadaan-keadaan rafa'nya isim. Nah, di sini tampak hadhihi ini sebagai mubtada dalam kalimat ini. Kemudian karena ini menjadi judul, waqad hudhifa al-mubtada'u, ya, waqad hudhifa al-mubtada'u, dan sungguh mubtadanya dihilangkan. Ya, karena menjadi judul, maka mubtadanya dalam contoh ini pada kata hadhihi dihilangkan. Sehingga yang ada, ya, yang sisanya, yaitu yang satunya, yakni yang tersisa yaitu menjadi halatu raf'il ismi. Hadhihi dihilangkan, mubtadanya dihilangkan pada anawin atau pada unwan, pada judul ini. Wa yahdhafu aydan al-mubtada'u idza kana al-khabaru masdaran na'iban an fi'lihi. Demikian juga mubtada itu dihilangkan biasanya, ya, idza kana al-khabaru masdaran na'iban an fi'lihi, jika khabar itu berupa masdar yang menggantikan fi'ilnya. Jadi nanti pada khobar, ya, kalau khobar itu berupa masdar yang menggantikan fi'ilnya, maka mubtada akan dihilangkan. Biasanya dihilangkan. Misal contoh, sabarun jamilun, sabarun jamil, kesabaran yang indah, yang bagus. Ini kalimat ini bagaimana? Wa taqdiruhu, takdirnya apa? Mauqifuna sabarun jamilun, tempat kami, keadaan kami, kedudukan kami, apa? Sabarun jamilun, kesabaran yang indah, yang bagus. Nah, di sini tampak pada kalimat ini mauqifu ini sebagai mubtada, sabarun ini sebagai khobar, khobar ini berupa masdar yang menggantikan fi'ilnya. Nah, sabarun ini masdar menggantikan fi'ilnya, yaitu sabara atau yasbiru, ya. Kemudian karena ini menjadi khabar, ya, masdar yang menggantikan fi'il ini menjadi khabar, maka tadi mubtada yaitu pada lafaz mauqifu ini dihilangkan. Waqad hudhifal mubtada'u, mubtadanya sungguh dihilangkan. Wa kadzalika yahdhaful mubtada'u idza dalla 'alaihi dalilun, demikian pula mubtada itu dihilangkan jika ditunjukkan oleh satu dalil, oleh satu petunjuk, sesuatu yang menunjukkan hal itu, sesuatu yang mengkaitkan hal itu, maka mubtada bisa dihilangkan, boleh dihilangkan. Ka'an taqula, seperti misalnya engkau mengatakan alal maktabi, di atas meja. Ya, hanya mengatakan kalimat ini alal maktabi, di atas meja. Ya, mana mubtadanya? Dihilangkan. Takdirnya, maknanya apa? Ya, mungkin huwa alal maktabi, dia di atas meja. atau al-kitabu alal maktabi, kitab itu di atas meja. Ya, takdirnya demikian, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu ini sebagai mubtada. Tapi di sini dihilangkan, tidak diucapkan, tidak dinampakkan. Kenapa? Jawaban liman sa'ala aynal kitabu, karena kalimat ini dihilangkannya mubtada di sini, ini menjadi jawaban bagi orang yang bertanya aynal kitabu. Ada orang bertanya aynal kitabu, di mana kitab itu? Nah, karena ada pertanyaan semacam ini, maka boleh langsung dijawab alal maktabi, di atas meja. Boleh dijawab dengan jawaban demikian, langsung jawabannya, tidak perlu mengulang al-kitabu alal maktabi. Tidak perlu. Walaupun kalau diulang juga boleh. Ainal kitabu, pertanyaannya. Kemudian jawabannya, al-kitabu alal maktabi. Boleh demikian dengan menyebutkan al-kitabu sebagai mubtadanya. Tapi boleh pula langsung dijawab, al-ainal kitabu, di mana kitab itu? Alal maktabi, di atas meja. Ini boleh. Dan di sini mubtadanya dihilangkan. Kenapa? Karena ini menjadi jawaban dari pertanyaan tadi. Dan ini menjadi dalil, menjadi penunjuk, menjadi sesuatu yang mengkaitkan tadi, yang membolehkan mubtada itu dihilangkan. Ini. Ya, jadi di sini disebutkan ai al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi, kitab itu ada di atas meja. Wa qad hudhifal mubtada'u. Nah, di sini sungguh nampak bahwasannya mubtada itu dihilangkan. Al-kitabu dihilangkan lafalnya. Ini jadi bolehnya menghilangkan mubtada pada keadaan-keadaan ini. Ketika itu menjadi ketika terdapat pada judul, unwan atau anawin, judul-judul, atau ketika khabarnya tadi berupa masdar yang menjadi pengganti dari fi'ilnya, atau ketika ada satu dalil, satu petunjuk atau satu qarinah, satu sesuatu yang mengkaitkan, yang itu bisa menjadikan mubtada dihilangkan. Dan di sini dihilangkan dari sisi lafal, dihilangkan lafadznya, tidak diucapkan, tidak ditampakkan lafadznya. Adapun secara hakikat tetap mubtada itu ada. Secara hakikat, secara makna itu tetap ada, hanya saja yang dihilangkan di sini secara lafadznya. Baik, yang berikutnya pembahasan terakhir di sini tentang mubtada, as-sadisu yang ke-6, qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabari, terkadang mubtada itu diakhirkan daripada khabarnya. Secara asal mubtada itu mendahului, didahulukan atau berada di awal kalimat, bagaimana pengertian tadi, mubtada itu di permulaan kalimat, di awal kalimat, tetapi terkadang dia mubtada ini boleh atau bisa diakhirkan daripada khabarnya. Berarti mubtada tidak berada di awal kalimat. Bahkan di sini mubtada didahului oleh khabarnya. Jadi khabar terlebih dahulu, baru kemudian diikuti mubtada. Terkadang demikian. Mithlu, contoh, mamnu'un at-tadkhinu. At-tadkhinu ini mubtada'un mu'akhkharun. Ini mubtada yang diakhirkan. Mamnu'un ini khabar yang didahulukan. Mamnu'un, dilarang. At-tadkhinu, merokok. Ini. Jadi ini terkadang bisa boleh demikian. Wa sayati syarhu dzalika fil bindit tali al khasi bil khabari, dan akan datang penjelasan pembahasan tentang hal itu pada pembahasan yang berikutnya yang khusus tentang khabar. Ya, pada pembahasan khabar yang berikutnya insyaallah nanti akan disebutkan, akan dibahas, akan dijelaskan lebih rinci tentang hal ini, di mana mubtada itu diakhirkan daripada khabarnya, atau khabar itu lebih didahulukan daripada mubtadanya. Ini. Dan ini pembahasan tentang mubtada selesai sampai di sini ya, dari kitab ini. Ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.